ku cinta padamu dari dalam hatiku. Ramung ono lati nanging ati iki ra tau ngapusi, mung tansah mikir kowe. Ku berjanji gak bakal pergi dari dirimu, karena ku cinta hidupku dan hidupmu. Tresno ku lan tresnomu, peluklah diriku, jangan kau lepas lagi, supaya jaket iki dadi saksi. Iso tak rasake nenging esem manismu bakal rata ilange. Deresi udan iki marai ngeleng aku, karo sliramu sing gawe seneng aku. Podo-podo dijogo ojo nganti lungo, yo mumpu